بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم, kita berada di awal-awal dari bulan Rajab, salah satu di antara Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Dan sebagaimana kita ketahui, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka melakukan ritual tertentu di bulan ini, ya, dengan perkara-perkara yang tidak datang di dalam perintah syar'i terkait dengan perkara-perkara yang mereka lakukan, ya, dengan ibadah-ibadah tertentu yang mereka khususkan di bulan Rajab ini. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau menulis salah satu karya yang khusus membahas tentang riwayat-riwayat yang datang tentang permasalahan tersebut, sebagaimana dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Ya, kitab ini khusus membahas tentang hal-hal yang dimunculkan, yang disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari ibadah-ibadah di bulan Rajab, di mana, ya, beliau juga para ulama yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keistimewaan bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lainnya dari sisi adanya ibadah-ibadah tertentu. Sehingga, ya, bulan Rajab sebagaimana bulan-bulan yang lainnya tidak ada hari-hari khusus untuk dilaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Tidak pula adanya waktu-waktu mustajab atau tertentu di luar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di bulan-bulan yang lainnya. Ini sama menunjukkan bahwa tidak berarti bahwa kalau dikatakan itu bulan haram, bulan yang dimuliakan, menunjukkan di situ ada sisi keistimewaan tertentu yang tetap berlaku hukum terkait dengan perkara bulan haram, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217, ya, ketika para sahabat, ya, bertanya kepada Nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam kitabnya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun qitalin fi, ya, Kul qitalun fihi kabir. Al-ayah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hukum berperang ya, di bulan haram. Dan bulan Rajab termasuk salah satu di antara bulan haram dari empat bulan yang Allah muliakan. Maka Allah menegaskan bahwa ya, berperang di bulan haram adalah dosa besar. Berkaitan dengan ayat ini ya, sebagian ulama sebagaimana disebutkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menganggap bahwa ayat ini mansukh, dihapus hukumnya dengan ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin dimanapun mereka didapati. Ini sebagian ahli tafsir berpendapat demikian. Dan yang dirajihkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa ayat ini tetap berlaku hukumnya, tidak dihapus, tidak dimansukh. Ya, hanya saja yang dimaksud bahwa yang terlarang adalah yakni yang disilakan dengan qital ibtida'i. Adapun kaitannya dengan qital difa'i maka tidak terlarang. Yakni ya dari pihak kita yang memulai berperang ini yang dilarang. Adapun ketika musuh menyerang dan itu terjadi ya di bulan-bulan haram maka ya ini perkara yang keluar dari larangan tersebut. Kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan pembelaan diri, berperang untuk membela diri. Sebagaimana halnya ya, hal yang demikian jika terjadi di tanah haram. Ya, musuh melakukan ya, penyerangan ke tanah haram. Maka kewajiban bagi penduduknya untuk melakukan perlawanan. Dan ini keluar dari larangan untuk menumpahkan darah di tanah haram karena sifatnya difa'i. Ya, pembelaan diri. Jadi ini yang tetap berlaku. Adapun mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab ya, maka hal ini tidak sahih bimbingan ya, dari syariat ini. Artinya tidak ada waktu-waktu atau momen-momen khusus dengan ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab ini. Oleh karena itu, sebagaimana seorang biasa melakukan qiyamul lail, sebagaimana seorang biasa melakukan siam, berpuasa, maka lakukan sebagaimana biasanya di bulan ini. Kemudian kita kembali ke kitab. Setelah kita mendengar keterangan dari Asy-Syarih rahimahullah tentang perkara yang harus diperhatikan antara perkataan para ulama yang menegaskan bahwa siapa yang mengucapkan ini, siapa yang melakukan ini, siapa yang meyakini ini ya, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ini yang dikenal dengan takfir mutlak. Bahwa perbuatan, ucapan atau keyakinan ya, yang telah datang penyebutan di dalam dalil-dalil ya, yang menunjukkan tentang kufurnya itu yang disilakan takfir mutlak. Adapun kaitannya dengan takfir muayyan ya, maka ini perkara yang butuh ya, untuk hati-hati, butuh untuk hati-hati. Dan hak ya, untuk menetapkan fulan A telah kafir keluar dari Islam, ini bukan hak sembarang orang, bukan hak talibul ilm, tetapi hak para ulama untuk memvonisnya. Yang dikarenakan harus ya, terpenuhi syarat-syaratnya dan harus tersingkirkan seluruh penghalangnya. Ini berkaitan dengan takfir muayyan. Sebagai misal ya, kita tahu sebagian kaum muslimin di wilayah pantai selatan itu punya acara apa namanya? Pesta, pesta laut, ya. Di mana dilakukan padanya penyembelihan untuk mengagungkan siapa? Hah? Nyi Roro Kidul. Kita sudah tahu, ya, melakukan suatu ibadah dalam hal ini penyembelihan untuk selain Allah, ini perbuatan syirik apa? Asghar apa akbar? Syirik akbar. Ya, syirik akbar sebagaimana kita maklum, kita ketahui, ya, adalah perkara yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut adalah syirik akbar. Tetapi untuk mentakyin bahwa fulan sudah murtad, ya, dan semisalnya, ini bukan hak kita. Karena bisa jadi mereka yang melakukan ini dalam keadaan tidak tahu. Ya. Mereka yang melakukan hal tersebut dalam keadaan tidak tahu. Ya. Bisa juga, bagaimana diterang oleh para ulama, seorang terjatuh ke dalam sebuah kekufuran itu karena ta'wil. Ya, menta'wil. Ini juga penghalang untuk seseorang difonis kafir. Oleh karena itu, sebagian, ya, yang menganggap bahwa kalau seorang terjatuh ke dalam salah satu di antara kekufuran, baik itu yang sifatnya keyakinan, ucapan, atau perbuatan, maka langsung difonis dengan itu sebagai seorang yang kafir, ini perkara yang sangat berbahaya. Dan demikian orang-orang Khawarij terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu, dari sini kita melihat Ahlus Sunnah, ya, wal Jamaah, orang-orang yang sangat penyayang terhadap, ya, kaum muslimin. Mereka bukan orang-orang yang sembarangan, ya, di dalam memvonis atau menetapkan seorang telah keluar dari Islam. Dan 10 perkara yang disebutkan dalam Nawakidul Islam, sekali lagi, ada perkara yang telah disepakati sebagai pembatal keislaman, ya, dari para ulama dari berbagai mazhab. Di apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang kemudian dituangkan oleh Syekh Abdullah Al-Qur'awi di dalam risalahnya ini tentang Nawakidul Islam, ini perkara yang ijma' para ulama, mereka telah sepakat bahwa perbuatan atau perkara-perkara tersebut merupakan pembatal keislaman. Tapi untuk memvonis apakah, ya, setiap orang yang terjatuh di dalamnya langsung difonis kafir, ini tidak demikian. Ya. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak meyakini bahwa setiap orang yang terjatuh ke dalam kekufuran kemudian difonis, difonis apa? Kafir, tidak demikian. Harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang darinya penghalang-penghalang. Kemudian kita masuk pembatal keislaman yang ketujuh. As-sabi' as-sihru. Wa minhu as-sarfu wal-adfu. Yang ketujuh dari pembatal keislaman adalah sihir. Di antara bentuk sihir adalah as-sarfu wal-adfu. Apa yang dikenal dengan as-sarf? Ya, nanti akan ada penjelasan secara ringkas. Ya, dua dari jenis sihir ini, ya, terkait dengan efek atau pengaruhnya terhadap al-mashur, ya, orang yang tersihir. Di mana sarf, ya, menjadikan seorang yang tersihir dia membenci, ya, orang yang selama ini dicintai. Ya, dengan sebab sihir tersebut dia membenci orang yang selama ini dicintai. Ya. Wal adfu, sedangkan apa yang dikenal dengan sihir af, ini sebaliknya. Ya. Dia mencintai orang ya, yang dibencinya dengan sebab sihir tersebut. Ya, mungkin di wilayah kita dikenal dengan istilah pelet, ya. Ya seperti itu. Ini bagian dari sihir. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa sihir sesuatu yang hakiki dan memiliki ya, pengaruh ya, terhadap yang disihir. Tapi diingat semuanya terjadi dengan izin Allah. Maknanya jika Allah Subhanahu Wa Taala ya, menetapkan bahwa seorang ya, tidak terkena dengan sihir yang ya, ditujukan kepadanya, maka tidak akan berpengaruh sihir kepadanya. Kemudian faman fa'alahu, barang siapa melakukan sihir, melakukan praktik sihir, au radiya bihi, atau ridha dengan perbuatan sihir tersebut, ya, dia tidak melakukan tetapi dia ridha, tidak ada pengingkaran terhadap perkara tersebut, kafara, maka dengan ridhanya terhadap sihir tersebut, karena ini adalah kekufuran, ridha terhadap kekufuran ini merupakan kekufuran, dan ini ya kufur akbar. Sekali lagi diingat, ini kufur akbar ya, bukan kufrun duna kufrin, tetapi kufur akbar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya yang menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran, kemurtadan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-102 surat Al-Baqarah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah keduanya, ini malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ya, ini Harut dan Marut, tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun hingga keduanya memberikan nasihat. Sesungguhnya kami ini adalah ujian. Maka jangan engkau kafir. Jangan engkau mau untuk belajar sihir. Ya, dikarenakan dengan mempelajarinya, ya, engkau akan terjatuh ke dalam kekafiran. Ya, dan kufur yang dimaksud sekali lagi kufur akbar. Menunjukkan dari ayat ini bahwa mempelajari sihir merupakan kekafiran. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita berapa bahayanya, terlebih di sebagian masyarakat ya, sihir tidak disebut oleh malaikat sebagai sihir ya, bahkan sangat-sangat disayangkan yang demikian ya, terjadi pada sebagian yang dianggap oleh masyarakat sebagai pondok-pondok pesantren yang diajarkan bukan kitabullah, bukan sunnah Nabi SAW, tetapi sihir. Ada yang dalam bentuk atraksi, ya, menjadikan hewan-hewan buas, ya, menjadi jinak, ya, dengan sihir-sihir tersebut. Dan dipandang yang demikian sebagai karomah, ya, karena itu dilakukan oleh kiai dan para santri diistilahkan dengan ilmu apa? Ilmu putih. Ya. Kalau dilakukannya oleh preman, bajingan dan sebagainya itu ilmu hitam. Ya, padahal masing-masingnya sama-sama sihir. Dan yang dilakukan oleh mereka yang dikenal sebagai ya, kiai ataupun yang semisalnya ini lebih berbahaya. Dikarenakan orang menganggap bahwa yang seperti itu bagian dari Islam. Kita lihat keterangan dari pembatal yang ketujuh. Ay an-nakid as-sabi' min nawakid al-Islam al-ashrah as-sihru. Yani bahwa pembatal yang ketujuh dari pembatal-pembatal keislaman yang sepuluh adalah sihir. Wa huwa fil lughati idaratun amma khafiya wa la tufa sababuhu. Secara bahasa, sihir maknanya adalah idarah, gambaran tentang sesuatu yang khafiya wa la tufa sababuhu. Sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Ya. Beda halnya misalnya kalau seorang ya, tersungkur jatuh. Ya, orang lain melihat, kenapa dia tersungkur jatuh? Karena dipukul dengan benda keras. Ini sebabnya bukan tersembunyi, nyata. Ya. Beda halnya dengan seorang tiba-tiba ya, diketahui, misalnya kok di dalam ya, perutnya ketika di ronsen ada botol, ya misalnya. Bagaimana cara memasukkan botol ke dalam perut? Ini sebabnya tersembunyi, halus. Ini dengan sihir tadi. Wa minhu qawlul arabi fi syai'i idha kana syadidan khafa'uhu akhfa minas sihir. Di antara yang menjelaskan makna secara bahasa ini, ya, ucapan orang Arab tentang sesuatu jika demikian tersembunyinya, ya, jika sangat tersembunyi sebab-sebabnya, maka mereka mengatakan akhfa minas sihir. Ini lebih lembut, lebih tersembunyi dibandingkan sihir. Wasumiya as-saharu saharun li'annahu yaqa'u khafiyan akhiral layli. Dinamakan as-sahar, yaitu waktu makan sahur. As-sahar dinamakan sebagai sahar li'annahu yaqa'u khafiyan akhiral lail, dikarenakan terjadi ya, tersembunyi ya, di akhir malam ya. Ini waktu sahur, dari gelapnya malam ya, tiba-tiba muncul terbit fajar, dan waktu akhir malam ini adalah waktu yang utama di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hamba-hamba yang salih, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur yang di akhir dari malam menjelang subuh, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih dalam keadaan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini waktu yang mustajab, ya, sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beritakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Wa Allah Rabb kita turun ke langit dunia ya, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya. Ya, man yad'uni ya, fastajib lahu. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Ya, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala di waktu sepertiga malam yang terakhir menyeru hamba-hambanya dengan seruan ini sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak mendengar langsung. Ya, dan ini kesempatan yang utama bagi setiap kita untuk memanfaatkannya. Kemudian wa fi syar'i, adapun definisi dari sihir ini secara istilah syariat adalah uqadun waruqa yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatini litadurra al-mashhura. وقيل في تعريفه غير ذلك لاختلاف أنواعه. Definisi sihir secara istilah syariat adalah uqadun, yakni buhul-buhul, ikatan-ikatan di tali, waruqa, dan mantra-mantra, jampi-jampi yang diucapkan oleh tukang sihir. Yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatin. Di mana seorang tukang sihir, ya, dengan buhul-buhul dan jampi-jampi yang dia ucapkan tersebut, ya, dijadikan upaya untuk sampai pada tujuannya, ini meminta bantuan kepada syayatin. Litadurra al-mashhur, ya, untuk menimpakan kemudaratan kepada orang yang disihir. Di mana kemudaratan bertingkat-tingkat, terkadang menjadikan berubah ingatan. Ya, orang yang disihir terkadang bisa gila. Ya, kadang terkait dengan penyakit, yakni penyakit fisik. Ya. Kadang sampai pada tingkatan yakni terbunuhnya orang yang disihir. Dan sekali lagi, semuanya terjadi dengan izin Allah. Yakni izin yang sifatnya kauni, bukan syar'i. Ya, karena ini pembatal, tidak mungkin ada izin syar'i. Ini pembatal keislaman. Ya, dan termasuk di antara keharaman yang paling haram. Nah, sihir jenis ini, karena saya mengatakan waqila fi ta'rifihi ghairu dzalik, dan dikatakan pada definisinya selain definisi ini. Kenapa? Li ikhtilafi anwa'ih, dikarenakan beragamnya jenis sihir. Ya, di antara jenis sihir adalah dengan sarana atau media buhul-buhul dan mantra-mantra. Dan sihir jenis ini sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, dan dari jadi permohonan untuk dilindungi oleh Allah dari naffatsat, yakni tiupan-tiupan naffatsat, yakni ruh-ruh yang jelek. Sebagian ahli tafsir menafsirkan nafasat, yakni tukang-tukang sihir perempuan. Sebagian menafsirkan umum, meliputi laki-laki atau perempuan. Ya, dan kita sering mendengar mayoritas tukang sihir itu perempuan. Ya. Ya. Yang meniup di buhul-buhul. Jadi sihir jenis ini sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq. Dan sihir jenis ini pula yang pernah dilakukan oleh seorang Yahudi. Ya, dan kita mengenal bahwa orang-orang Yahudi mereka berpaling dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ya. Kemudian justru mereka menghadapkan diri mereka untuk mempelajari sihir. Nah, di antara tukang sihir mereka adalah Labid ibn al-A'sam, ya, yang dialah yang telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sihir yang mengenai Nabi ini perkara yang benar-benar terjadi. Baik. Akan tetapi tidak mempengaruhi, ya, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. So, yang diterangkan oleh para ulama bahwa pengaruh sihir tersebut terhadap Nabi, ya, sebagaimana yakni pengaruhnya dari penyakit-penyakit zahir, ya, Nabi sebagaimana yang lainnya manusia tertimpa sakit, merasakan lapar, ya, dan sifat-sifat basyariyah yang lainnya. Ya. Jadi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, terkena sihir dari Labid ibn al-A'sam ini, sekali lagi tidak mempengaruhi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ya, pengaruh sihir tersebut kepada Nabi itu tidak lebih sebagaimana pengaruh penyakit-penyakit fisik yang lainnya. Ya, sebagian dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Islam mengingkari kebenaran berita disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa itu perkara yang menjatuhkan kehormatan beliau sebagai utusan Allah. Tidak demikian, ya. Termasuk di antara mereka yang mengingkari dari kalangan Mu'tazilah, ya, adalah di antaranya penulis Tafsir Al-Manar, ya, Muhammad Rashid Ridha, ya, mengingkari tentang disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari perkataan wakila fi ta'rifi ghairu dhalik ikhtilafi anwa'ihi, karena di sana ada jenis sihir yang lain yang disebutkan dengan sihir takhyili. Sihir yang sifatnya yakni tipuan mata. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun. Ya, para tukang sihir Fir'aun, mereka melakukan sihir yang dikenal dengan sihir takhyili, yang digambarkan kepada orang-orang yang, ya, terpengaruh dengan sihirnya tersebut, melakukan sesuatu padahal tidak dilakukan sesuatu. Ya. Ini yang terjadi pada tukang sihir Fir'aun. Was-sihru lahu haqiqatan. Lahu haqiqatun bil ijma'i. Sihir adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Jadi kita meyakini sihir itu benar adanya. Bil ijma', berdasarkan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Li adillatin katsiratin minal kitabi was sunnah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah. Wa khalafa fi dhalika al-mu'tazilatu wa ashbahuhum min ahli al-bid'i wa ghairihim. Dan dalam permasalahan yakni keberadaan sihir ini, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahlul bid'ah telah mengingkarinya, tidak meyakini bahwa sihir itu ada. Jadi ini diantara orang-orang yang mengingkari adanya sihir. Sebagaimana ma'ruf, nama yang saya sebutkan tadi, Muhammad Rashid Ridha, ya, dia belajar kepada seorang neo Mu'tazilah, ya, Muhammad Abduh Al-Misri. Sementara Muhammad Abduh Al-Misri adalah salah satu di antara murid dari Jamaluddin Al-Afghani, dikenalnya demikian, padahal hakikatnya dia adalah orang Iran, ya, orang Syiah. Dan pemikiran Mu'tazilah ini ya, berpengaruh dan masuk di sebagian organisasi-organisasi Islam di negeri ini ya, termasuk di antaranya Al-Irsyad ya. Pengaruh ya, tokohnya Ahmad Surkati yang dikatakan oleh Ali Hasan Al-Halabi sebagai Syekhus Salafi ya, gurunya Salafi ya. Ini ya, Ali Hasan menyebut seorang Mu'tazilah ya, sebutan Syekh Salafi. Kemudian wa min anwa'i sihir as-sarfu. Di antara jenis-jenis sihir adalah sihir yang dikenal dengan as-sarf. Wa huwa sarful rajuli amma yahwahu. Yang dimaksud dengan sihir sarf adalah yakni memalingkan seseorang, rajul di sini taglib karena ya sama saja dalam hal ini laki-laki ataupun wanita, dari apa-apa yang dia senangi ya, dipalingkan dari apa-apa yang dia senangi. Kasarfihi masalan an mahabbati zaujatihi ila bughdiha, seperti ya, sebagai contoh di sini seseorang disihir ya, untuk dialihkan dari kecintaannya kepada istrinya ya, menjadi benci ya, dan terus ya, diupayakan untuk sampai akhirnya dia melepas istrinya tersebut dengan sebab sihir tadi. Wa min anwa'ihi al-'athf, di antara jenis dari jenis sihir adalah al-'athf. Wa huwa 'amalun sihriyyun kas-sarf, di mana al-'athf ini adalah praktik sihir sebagaimana sarf. Walakinnahu yu'attifu ar-rajula 'amma la yahwahu ila mahabbatihi biturukin syaitaniyah. Akan tapi bentuknya ini kalau athaf sebaliknya, lawanannya ya, menjadikan seseorang ya, mendekat, menyenangi ya, dari yang semula tidak ada perasaan senang itu padanya ya, menjadikan dia cinta ya, bahkan bisa jadi tergila-gila atau sampai gila betulan ya, biturukin syaitaniyah ya, upaya untuk menjadikan seseorang menjadi cinta pada sebelumnya tidak cinta ini yakni dengan jalan-jalan syaitaniyah, dengan cara-cara syaitan, ini dengan bantuan syaitan. Ya. Dan orang yang terkena seperti ini, jika dia sudah berumah tangga, maka dia akan melupakan istrinya, ya. Dan yang jadi ingat, jadi ingatannya wanita yang dijadikan ya, sebagai tujuan untuk si lelaki itu menyenanginya. Ya. Dalam keadaan ya, perbandingan yang sangat jauh ya, antara keadaan si istrinya dengan wanita yang menjadikan dia menyenanginya ya. Tetapi dalam pandangan si lelaki tersebut justru ya, si wanita yang halal baginya, si istrinya nampak ya, dalam keadaan menyebalkan atau yang semisalnya, sementara wanita yang menjadikan dia menyenanginya seakan wanita yang paling cantik di dunia. Ini dengan sebab sihir tersebut. Wa kullu dzalika kama qala Allah taala wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan tidaklah mereka yakni para tukang sihir tersebut bisa menimpakan kemudaratan dengan sihirnya min ahadin terhadap seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang harus kita yakini bersamaan kita meyakini adanya sihir ya, dari berita Allah dan Rasulnya dan ijma kaum muslimin, kita meyakini bahwa sihir ini tidak akan mempengaruhi atau membahayakan seseorang kecuali dengan izin yang sifatnya kauni, qadari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadikan seorang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya dari apa yang telah disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai makhluk yang paling dicintai Allah secara mutlak. Kemudian beliau sebagai orang yang paling bertakwa, ya, paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa terkena sihir. Ya, tentunya hal yang demikian mendorong kepada kita untuk betul-betul memperbanyak berzikir kepada Allah, ya, tidak lalai, ya, berupaya untuk merutinkan zikir pagi dan petang serta zikir-zikir yang lain yang disunnahkan, ya, yang akan bisa menjadi benteng bagi setiap kita dari berbagai upaya sihir ini. Kemudian wastihru muharramun fi jami'i syara'i'ir rusul. Dan sihir ini adalah perkara yang diharamkan pada seluruh syariat para rasul. Ya, jadi bukan hanya pengharaman sihir ada pada syariat kita. Karena sebagian perkara, ya, terkadang pada syariat terdahulu dibolehkan, di dalam syariat kita diharamkan. Nah, sementara sihir ini seluruh syariat para rasul sepakat, ya, tentang pengharamannya. Jadi ingat, ini adalah perkara yang diharamkan dan keharamannya disepakati oleh syariat seluruh yang dibawa oleh para rasul, para nabi yang datang sebelumnya. Faman fa'alahu, sehingga barang siapa melakukannya, mempraktikkan sihir, au radiya bihi, atau ridha dengan dilakukannya sihir, kafara, maka dia telah kufur. Dia telah kufur. Ya, sangat disayangkan sebagian sihir ini dijadikan sebagai tontonan. Ya, ada acara apa? Katanya sulap. Ya. Tontonkan bagaimana seorang menusuk-nusukan senjata tajam, ya, ke dalam dadanya, kemudian dicabut lagi, kemudian rapat lagi. Ya. Ada lagi yang makan api. Ya. Istilahnya apa? Debus. Ya. Orang Banten banyak seperti itu. Illaman rahimahullah. Nah, ini sihir. Ya. Tidak boleh, ya, seseorang diam dari perkara tersebut. Apalagi, ya, nonton sorak-sorai, ya, misalnya. Ya. Bahkan telah sahih, ya, dari Jundub Ibn Ka'ab yang dikenal Jundub Al-Khair, ketika ada seorang tukang sihir mempermainkan sihirnya, diundang oleh seorang umara dari Bani Umayyah. Jadi si tukang sihir ini menampilkan di hadapan manusia sihir takhyili, sihir khayal, seakan dia yakni memotong kepala seorang, ya. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk hidup lagi, sehingga akhirnya kepalanya itu nyambung, kemudian orang berdiri lagi. Maka Jundub Al-Khair mendekati si tukang sihir ini, kemudian dia tebas kepala si tukang sihir ini. Dan setelah itu dia katakan, sekarang coba kamu hidupkan dirimu sendiri. Jadi sahabat tadi tidak tinggal diam. Ini. Sehingga jangan sampai, ya, acara-acara semisal itu, ya, didatangi. Bahkan kewajiban bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin tentang perkara tadi, hukumnya dalam syariat, untuk jangan sampai mereka mendatanginya. Kemudian apa sisi alasannya bahwa seorang yang ridha dengan sihir dia dikatakan dihukumnya telah kafir? Li'anna ar-radhi kalfa'il, dikarenakan seorang yang ridha, li'anna ar-radhiya kalfa'il, seorang yang ridha dengan sesuatu yang melanggar syar'i, maka seakan dia pelaku dari pelanggaran tersebut. Ya, seakan dia pelaku dari pelanggaran tersebut. Ini sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan istihza. Ya, orang-orang yang hadir dalam kejadian di perang Tabuk tersebut, ya, yang berbicara, yang mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, itu satu orang, tetapi yang lainnya tidak mengingkari dari perbuatan orang tadi, bahkan senang, sehingga jatuh pada mereka hukum sebagaimana orang yang melakukan istihza tersebut. Dengan ini, ya, saya ingatkan juga bahwa jika kita mengetahui sirah adalah salah satu di antara perkara yang disepakati keharamannya di dalam syariat para nabi, ya, maka tidak mungkin mengobati sihir dengan sihir, karena ini adalah kekufuran. Ya. Sehingga ada anggapan sebagian manusia, ya, kalau di suatu tempat tidak ada yang bisa meruqyah, boleh kemudian untuk memanggil tukang sihir untuk menghilangkan sihir, atau termasuk di dalamnya mengeluarkan apa yang disilakan dengan susuk, ya, dengan mendatangkan tukang sihir, ini adalah perkara yang haram. Bahkan bisa menyebabkan orang tersebut bukan yang pelakunya yang mengeluarkan, yang mengundangnya, karena dia ridho dengan perkara tersebut, dia bisa kufur. Bukan perkara yang darurat, karena syariat telah memberikan jalan pengobatan dari al-mashur, orang yang tersihir, adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Ya. Dan perkara yang perlu diingatkan juga bahwa bukan bagian dari amalan salaf membuka klinik-klinik ruqyah. Ya. Sebagaimana ini terjadi pada sebagian yang menisbatkan diri ke salaf, ya. Sebagian yang mengatakan salafi, tapi melakukan praktek membuka klinik ruqyah. Ini bukan dari amalan salaf, dan bahkan para ulama mentahdzir dari perbuatan yang demikian. Wallahul musta'an. Ini sementara yang bisa kita pelajari kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.